Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فقل. Santri yang merajah di luar. Wa idza akala fala ta'kul fa innama amsakahu ala nafsih. Qultu ursilu kalbi fa ajidu ma'ahu kalban akhar. Qala fala ta'kul fa innama sammaita ala kalbika wa lam tusammi ala kalbin akhar. Baik. Dari hadis ini yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Adi bin Hatim ketika Adi bin Hatim bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang anjing pemburu. Maka dijawab oleh Rasul alaihi salatu wassalam, apabila engkau melepaskan anjing al-mu'allam, anjing terlatih tersebut, melepaskan untuk berburu hewan buruannya. Dan anjing ini kemudian membunuh hewan buruannya tersebut, maka fakul, makanlah. Dalam hadis ini terdapat sebuah isyarat tentang bagaimana bersesuaiannya ayat dalam Al-Quran ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang anjing terlatih ini. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memerintahkan, mempersilahkan, fakulu mimma amsakna alaikum wadhkuru smallahu alaih. Dalam ayat tersebut Allah menyampaikan, apabila anjing tersebut menangkap hewan buruannya bagi kalian, maka fakulu, silahkan kalian makan apa-apa yang ditangkap oleh hewan atau anjing tersebut. Dalam ayat tidak disebutkan tentang perintah untuk mencuci. Sebagian orang mungkin ada yang mengatakan, iya itu ayat Al-Quran, sifatnya umum. Bisa jadi Karena sifatnya umum tidak dijelaskan perintah mencuci tersebut kecuali dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Dalam Al-Qur'an itu kan banyak hal yang sifatnya umum. Ya. Keumuman tersebut dirinci di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat dalam Al-Qur'an hanya datang perintah salat. Tidak ada penjelasan tentang jumlah rakaatnya, salat sunnahnya, ya, berapa kali dalam sehari, kan seperti itu dalam Al-Qur'an. Sehingga Al-Qur'an sifatnya umum. Maka ayat tadi itu pula yang memerintahkan atau Allah mempersilahkan bagi seseorang ketika melepaskan anjing pemburu dan anjing tersebut berhasil membunuh hewan buruannya, di dalam ayat tidak disebutkan perintah untuk mencuci bagian yang digigit oleh anjing tersebut. Mungkin ada sebagian yang mengatakan ini ayat sifatnya umum. Ya, belum rinci. Artinya bisa jadi ada perintah, artinya tidak disebutkannya perintah untuk mencuci bagian yang digigit oleh anjing tersebut. Ya. Karena dalam Al-Qur'an sifatnya masih umum. Maka kita katakan ternyata hadis pun, ya, tidak disebutkan perintah untuk mencuci bagian dari hewan buruan tersebut yang digigit oleh anjing tersebut. Artinya apa? Ayat dan hadis sama-sama menyebutkan, sama-sama mempersilahkan bahwa apabila anjing pemburu tersebut, anjing terlatih tersebut menangkap buruannya, otomatis menggigit kan? Ya kan? Itu bekas air liurnya tidak datang dalam hadis pula. Seperti itu. Ya. Perintah untuk mencuci. Sehingga ayat dan hadis sama. Anjing yang terlatih, anjing yang berilmu, ketika berburu, Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak mempersyaratkan bagian yang terkena gigitan tersebut untuk dicuci. Paham ya? Kan air liur anjing itu kan najis hukum asalnya. Nah, tapi ketika anjing tersebut anjing terlatih, ayat tidak menyebutkan untuk dicuci, hadis pun tidak menyebutkan untuk dicuci. Makanya Al-Imam Al-Bukhari pendapat beliau rahimahullahu taala dalam permasalahan ini, ya, bahwa anjing yang menggigit atau membunuh hewan buruannya itu oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam tidak diperintahkan serta tidak dijelaskan bahwa bagian yang terkena air liurnya tersebut diperintahkan untuk dicuci. Artinya ini mempertegas pendapat yang menyebutkan bahwa anjing buruan atau anjing pemburu itu ketika menangkap hewan buruannya, maka hewan buruan tersebut dan bagian yang terkena gigitan anjing tersebut itu tidak najis. Nah, ini pendapat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan ini pendapat yang sangat kuat. ayat tidak menyebutkan, hadis tidak menyebutkan. Seperti itu. Beda ketika hadis menyebutkan, berarti menunjukkan bahwa ayat tersebut sifatnya masih mujmal. Ya, sifatnya masih umum. Belum dirinci. Ya, seperti tadi masalah sholat, masalah puasa, haji, itu kan perintah-perintah dalam ayat Al-Quran sifatnya umum, rinciannya datang dari hadis Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam. Namun dalam perkara ini tidak. Di sini kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, apabila engkau melepas anjing pemburumu tersebut, anjing yang terlatih ini, dan anjing ini berhasil membunuh hewan buruannya, fakul, silahkan makan. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada Adi bin Hatim. Nah, tidak disebutkan cuci dulu bagian yang terkena gigitannya, tidak. Dari hadis ini pula, Al-Imam Al-Bukhari berpendapat tentang sucinya su'rul kalb. Sudah lihat bersama kita arti as-su'ru. Ya, apa itu as-su'ru? Nah, Abu Asma, apa itu? Akh Azwar, as-su'ru ini entah bekas jejak anjing dia jalan atau habis bekas duduk atau lewat, atau ini su'ru. Ya. Begitu pula dengan badannya. Nah, ini su'ru. Pendapat al-imam, masalah khilaf, namun apa yang dirajihkan oleh al-imam al-Bukhari rahimahullah itu pendapat yang lebih kuat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dari hadis ini pula, karena di sini disebutkan apabila anjing ini ternyata memakan hewan buruan tersebut, ya, dilepas anjing ini bukannya mendatang, bukannya memburu kemudian menangkap untuk dibawa ke tuannya, namun ternyata anjing ini juga ikut memakan hewan buruannya. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, fala ta'kul, jangan engkau makan hewan buruannya. Nah, fa innama amsakahu ala nafsihi. Kenapa? Karena Rasulullah alaihi salatu wasalam menjelaskan ini anjing kalau makan hewan buruan tersebut, ketika mengejar, berburu, kena terus ikut makan, berarti anjing ini memakan untuk dirinya. Belum paham dengan perintah dan maksud dari tuannya. Nah, berarti anjing ini masih bukan anjing mu'allam, artinya yang terlatih, memang sudah paham, yang ilmunya tentang masalah berburu sudah menguasai. Nah, kan yang diperintahkan, dipersilakan oleh Allah itu anjing atau hewan, entah anjing atau elang, karena sebagian juga berburu dengan elang, ini pun juga boleh. Ya, elang dilatih untuk kemudian menangkap hewan-hewan buruan. Walaupun yang banyak dipakai anjing. Dalam ayat kan disebutkan bahwa yang boleh untuk silakan dimakan tuh hasil buruan anjing terlatih. Kan seperti itu. Itu pula dalam hadis. Idza arsalta kalbaka al-mu'allam, yang sudah memiliki ilmu, yang sudah diajarkan. Sehingga dari sini apabila anjing tersebut diperintah untuk menangkap hewan buruan, kemudian dia ternyata makan hewan tersebut, berarti ini hewan tidak sah menjadi hewan yang dimakan. Fala ta'kul. Nah, karena anjing tersebut memakan untuk dirinya. Berarti dia belum paham aturan. Artinya belum paham apa yang dia dimaukan dengan latihan tersebut. Ya, berarti ilmunya masih belum rusuh. Nah, kemudian Adi bin Hatim bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasalam lagi, atau menyampaikan kepada Rasul alaihi salatu wasalam, aku melepas hewanku, anjingku. Setelah melepas ikut, ternyata aku dapati ada anjing yang lainnya. Hewan buruan dikejar, dilepas oleh anjing tersebut, kejar lari, jebret dapat, sang tuannya menghampiri. Ternyata di situ ada anjing yang lainnya. Yang bukan anjingnya dia, yang bukan anjing terlatih. Nah, maka kata Rasulullah SAW, fala ta'kul, jangan dimakan juga. Kenapa? Fa inna ma sammaita ala kalbika wa lam tusammi ala kalbin akhar. Kan syarat hewan buruan atau sembelihan atau apa saja itu kan harus disebut nama Allah. Ketika buruan berarti ya, ketika kita melepas anjing tersebut, kita harus mengucapkan apa? Bismillah. Kalau disembelih, ucapkan bismillah. Mau nembak pun, ucapkan bismillah. Kan seperti itu. Bismillah ini syarat. Syarat sahnya, entah sembelihan atau hewan buruan yang mati, ya, boleh dimakan dengan syarat dia diucapkan bismillah. Maka di sini kalau ada anjing yang lainnya, kata Rasulullah SAW, jangan dimakan. Kenapa? Engkau mengucapkan bismillah itu untuk anjing yang engkau lepas. Adapun anjing yang lain, engkau tidak mengucapkan bismillah. Artinya anjing lain memang bukan dia niatkan, karena memang bukan anjingnya dia. Seperti itu. Maka jangan dimakan. Kenapa? Karena enggak tahu. Ya. Ini hewan buruan yang mati ini hasil tangkapan anjingnya atau anjing yang lain. Seperti itu. Paham ya? Nah, maka dari sini kita mengetahui kaidah, apabila ada sesuatu yang meragukan, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, tinggalkan yang meragukan kepada apa-apa yang tidak meragukan. Artinya sesuatu yang meragukan itu ditinggalkan. Nah, apabila sesuatu yang meragukan tersebut kita tidak tahu mana yang lebih yakin, seperti itu, ya, nggak tahu ini yang dimakan oleh ditangkap oleh anjing buruannya atau anjing terlatihnya, ataukah hewan buruan yang mati yang ditangkap ini ditangkap oleh anjing yang satunya, sama-sama nggak tahu, seperti itu. Ya, sesuatu yang meragukan itu tinggalkan. Nah, ada ayam, ya, ini satunya sembelihan, satunya bukan sembelihan syar'i. Kita tahu salah satunya sembelihan syar'i dan salah satunya bukan sembelihan syar'i. Namun kita enggak tahu yang mana nih yang sembelihan syar'i. Nah, maka dua-duanya ditinggal. Dilarang untuk dimakan. Karena tidak tahu mana yang kita yakini bahwa ini sembelihan yang syar'i. Hal ini berbeda dengan kondisi sesuatu yang tidak kita tahu. Namun nas datang menjelaskan bahwa hukum asal sesuatu tersebut adalah halal. Ini sekarang kita berbicara tentang masalah yang meragukan. Sesuatu yang meragukan sama-sama enggak tahu kedudukannya, enggak ada hukum asalnya. Ya ditinggalkan semuanya, jangan dimakan. Contohnya ini tadi. Ya. Contohnya ayam itu tadi juga. Namun sekarang permasalahan yang meragukan adalah sama-sama meragukan, namun perkara yang berikutnya ini datang nas memang menunjukkan bahwa hukum asalnya halal. Contohnya begini, kisahnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang pernah suatu ketika dikasih daging sembelihan oleh suatu kaum yang mereka baru masuk Islam. Aisyah radhiyallahu anha kemudian bertanya, apa kita makan apa tidak? Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam diperintahkan untuk makan, bismillah kemudian makan. Ya. Disebut oleh para ulama, mengapa Rasulullah alaihi salatu wasallam mempersilahkan untuk makan? Karena hukum asal sembelihan seorang muslim itu halal. Nah, hukum asal sembelihan seorang muslim halal. Sama juga dengan permasalahan sembelihannya ahlul kitab, Yahudi wan Nasara. Yahud wan Nasara. Ayam impor, daging impor dari negeri ahlul kitab. Eropa, Brazil, Amerika, Australia, ya, daging sapi atau kambing atau ayam. Kita enggak tahu ini disembelih dengan baca bismillah atau tidak. Seperti itu. Ya. Maka disebut oleh para ulama bahwa hukum asal sembelihan ahlul kitab itu halal. Ini sesuatu yang yakin, yang jelas. Nah, sama-sama meragukan nih, ini ayam ini sembelihnya benar enggak sih? Tapi Nas menyebutkan bahwa sembelihan ahlul kitab itu halal. Maka yang demikian ini kita tidak boleh untuk kemudian mengatakan haram. Ya, kenapa? Karena ragu, kita enggak tahu. Artinya jangan dimakan. Kenapa? Meragukan. Lah. Nah, banyak fatwa dari para ulama, diantaranya Lajnah Daimah yang diketuai oleh Syekh bin Baz, Syekh Saleh Fauzan ketika itu ya. Dan para ulama yang lainnya di dalam Lajnah Daimah, begitu juga Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Dikait ditanya tentang permasalahan apa hukum ayam impor dari Eropa. Nah, ya Eropa tentunya mereka Nasara, mayoritasnya ahlul kitab. Seperti itu. Maka jelas oleh para ulama, yang intinya tidak bisa kita mengatakan ini haram, berarti jangan dimakan, kecuali dengan sesuatu yang yakin bahwa di situ ada pelanggaran syar'i. Kalau tidak yakin, maka hukum asalnya halal. Ya, kita nggak tahu ini dibaca bismillah apa tidak. Nggak tahu. Kecuali kita tahu yakin, ya, bahwa si Yahudi ini atau si Nasara ini menyembelihnya ternyata tidak disebutkan atau tidak menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin kita tahu. Maka yang demikian sembelihannya menjadi haram. Namun sekarang permasalahan kita tidak yakin, kita tidak tahu, seperti itu, ya. Maka bagaimana makan daging ini? Hukum asalnya sembelihan Alkitab itu halal. Jangan dipalingkan sesuatu yang yakin ini kepada hukum lain berdasarkan sesuatu yang sifatnya masih belum jelas, belum yakin. Nah, ini gambaran permasalahan yang kedua. Ya, permasalahan yang kedua ini berbeda dengan permasalahan yang pertama tadi. Nah, ayam ada yang sembelih syar'i, ada yang tidak. Namun kita sama-sama enggak tahu mana. Ya kan? Nah, ini tinggalkan semuanya. Sebagai dalilnya ini tadi. Ya. Ada hewan buruan mati di mana? Di sisi dua anjing. Satu anjing kita yang kita sudah lepas dengan nama bismillah, yang satunya bukan anjing lain. Ini kita sama-sama enggak tahu. Ini gambaran permasalahan yang pertama. Permasalahan pertama kita tinggalkan semuanya. Ya. Adapun permasalahan kedua, ya, maka jangan dipalingkan dari hukum asal. Seperti itu. Sama-sama keduanya ini meragukan. Paham ini ya? Nah, tapi yang pertama tadi kita tinggalkan. Kenapa? Ya, keraguannya memang sama-sama enggak ada sesuatu yang yakin, enggak ada hukum asalnya bagaimana. Sementara yang ini, gambaran yang kedua, walaupun meragukan, namun jelas hukum asalnya halal. Seperti itu. Syekh Rabi' pernah ditanya, ayam-ayam yang ada di Saudi seperti itu. Kata Syekh, ditanya, ya Syekh, ini ayam, banyak pemotong-pemotong ayam ini yang enggak sholat mereka. Kafir kan, enggak sholat kan kafir. Nah. Kata Syekh Rabi, engkau tahu bahwa itu yakin di sembilan. Banyak ya Syekh. Lah, selama masih belum yakin, ya sudah. Mereka hukum asalnya muslimin. Seperti itu. Hukum asalnya muslimin. Berarti apa? Ya hukum asalnya apa? Halal. Sampai memang jelas orang ini kita tahu enggak sholat. Sudah dinasehatin. Ya masih tetap ngeyel enggak mau sholat. Terus dia sembelih. Kita yakin lihat langsung. Ya tinggalkan sembelihannya orang ini. Nah, karena kita yakin seperti itu. Ya, adapun masih enggak tahu, enggak jelas, maka jangan dikatakan jangan dimakan. Jangan kita makan seperti itu. Untuk kita bersikap wara', nahnu natawarra', bersikap hati-hati, meninggalkan biar tidak masuk dalam syubhat, silahkan. Bagi diri kita sendiri. Namun jangan mengatakan hati-hati ini enggak disembelih, hati-hati, enggak. Seperti itu. Ya. Maka ini kurang lebih hal-hal yang berkutat dengan permasalahan ini. Taib. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, hadal ya Aba Khadijah. Bentar, yang soal pertama tadi, bolehkah kita makan? Oh, membeli, taib. Bolehkah kita membeli anjing buruan? Hukum asalnya anjing tersebut, walaupun anjing berburu, itu tidak boleh diperjualbelikan. Anjing terlatih, hukum asalnya tidak boleh diperjualbelikan. Kenapa? Masuk dalam keumuman hadis. Yang di situ disebutkan saman al-kilab itu intinya haram. Mana lupa lafaz persisnya. Nah. Nahrul babi. Wasamanul kilab. Lupa nama persisnya. Yang di mana intinya terlarang kita untuk berjual beli anjing walaupun terlatih. Ini hukum asalnya, kecuali dalam kondisi darurat misalnya, ini lain lagi. Nah, namun hukum asalnya walaupun anjing tersebut terlatih, nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mahril bagi wa samanil kilab. Nah, kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam melarang dari apa? Maharnya bagi. Siapa itu bagi? Pelacur. Artinya kita berzina. Bayar dengan perempuan bukan nikah, dibayar, ya sudah kayak pelacur seperti itu ya. Nah, bersetubuh tapi membayar perempuan. Ini yang dilarang. Dan juga apa? Samanul kilab. Harganya kilab, artinya jual beli kilab terlarang. Nah, ini hukum asal dari anjing secara menyeluruh. Karena Rasulullah SAW tidak merinci dalam permasalahan jual beli ini. Seperti itu. Kecuali dalam kondisi darurat, lain lagi. Suatu negara butuh, misalnya. Entah karena perdagangan obat bius, melacak teroris dan yang lainnya, dibutuhkan memang kecakapan anjing tersebut, kemudian membeli, ini urusan lain. Namun hukum asalnya tidak boleh. Karena masuk dalam keumuman hadis tersebut. Nah, kalau menghadiahi, enggak ada masalah. Ya kalau dia sudah terlatih, mendapatkan sertifikat dari tuannya. Misalnya. Al-Muhim kalau sudah terlatih, ya sudah enggak perlu kita latih. Tinggal kita pelihara saja ilmu yang ada pada dia. Diasah terus. Seperti itu. Nah, ya kalau. Yang lain? Nah, fadal ya Aba Qais. Apa itu? Baik. Yang punya kitabnya dibuka. Pertanyaannya. Di sini dalam saat ini Al-Imam Bukhari mengatakan seperti ini. Qal Imam Bukhari yang mengatakan, qala haddatsana Hafs ibnu Umar. Ya. Kemudian sebutkan qala haddats Syu'bah an ibni Abi Safar an Sya'bi an Abi bin Hatim sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Baik. Ya, coba kita lihat sekarang. Kata Al-Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Hafs ibnu Umar. Pertanyaannya, qala au sa'ala akhuna Abu Qais, hal hadha Hafs ibnu Umar huwa ibn al-Khattab? Bisa kata dalik, man indahu jawab. Hah? Bukan. Limadha? Kenapa ya Aba Khadijah? Tabi'in. Terlalu jauh zamannya Abu Qais. Ini syekhnya Imam Bukhari. Hidup kurang lebih 200 tahun lebih dari masanya Rasulullah SAW. Sementara Rasulullah SAW menyebutkan suatu hari, ya, masih Rasulullah hidup ya, tidak akan ada seorang yang hidup 100 tahun lagi. Nah, berarti semenjak Rasulullah SAW ketika itu berucap, orang yang ada di seluruh dunia itu gak akan mungkin punya umur 100 tahun dari sejak hari Rasulullah SAW mengucapkan. Seperti itu. Bukan tidak ada yang berumur 100 tahun ya. Ya. Ketika Rasulullah mengucapkan tersebut, misalnya ada yang berumur 20 tahun. Bisa saja dia berumur 120 tahun. Kan seperti itu. Ya kan? Karena ketika mengucapkan 20 tahun, kata Rasulullah ketika mengucapkan di hari tersebut, yang hidup sekarang ini enggak ada yang umurnya lebih dari 100 tahun mulai sekarang. Kurang lebih seperti itu maknanya. Sehingga ini yang enggak mungkin. Anaknya Umar bin Khattab. Nah, barakallahu fikum. Nah, fadal ya Ah Ubed. Lah. Kalau sembilannya ahlul kitab halal, bagaimana dengan Hindu Buddha? Lah. Kalau Hindu Buddha ya sudah jelas, enggak boleh. Yang dihalalkan tuh hanya sembilannya ahlul kitab. Seperti itu. Toko apa? Koko-koko. Apa itu koko? Ongkoh. Ya lihat angkohnya, agamanya Katolikah, Kristenkah, Buddhakah, Hindukah. Kan engkoh-engkoh itu ada juga yang banyak yang ya Nasoro juga seperti itu. Nah, itu juga dilihat apa barang jualannya apa gitu. Ya enggak, makanan juga makan apa? Makanan kalau yang kandungannya bukan kandungan sesembelihan, jualan apa? OT-OT apa? Bakpia atau apa? Kan cuma tepung, isinya wortel, terus apa lagi? Yang memang bukan sesembelihan, ya enggak ada masalah. Nah, buah-buahan, ya buah-buahan mah enggak disembelih. Siapa saja boleh, artinya. Tapi kalau makanan yang situ memang ada sesembelihan, itu tadi. Nah, barakallahu fikum. Nah, fadal. Ah, Haris. Ya. Yeah. Apa gimana coba? Ini ada makanan burger ini misalnya ini. Burger ini proses dagingnya dari mana? Dari ada videonya nih ceritanya nih. Ya. Video, bukti video bahwa ternyata sapinya bukan disembelih, langsung dihancurkan seperti itu. Apakah kita boleh makan atau tidak? Ya intinya begini, video itu banyak yang hoax gitu loh. Kalau memang videonya betul, ya jangan. Tapi berapa banyak video hoax? Iya betul. Banyak sekali. McDonald katanya. Apalagi KFC dan yang lainnya. Banyak yang hoax seperti ini. Seperti itu. Sehingga intinya kalau memang makanya jangan pakai video lah seperti itu. Kita lihat sendiri gitu lah. Atau memang dari orang yang sikoh, terpercaya. Ya sebetulnya video itu kalau memang bisa dipertanggungjawabkan dan benar, ya sudah. Ya jangan gitu loh. Jangan dimakan seperti itu. Tapi maksudnya anak bilang, hati-hati. Banyak video ini hoax. Hoax. Seperti itu. Ya. Nah. Jangan akhirnya kita menyebarkan video-video yang masih belum jelas gitu loh kebenarannya. Akhirnya kita nanti terjatuh ke dalam dosa. Nah, barakallahu fikum. Nah, fadal. Abu Ukasya. Dukun, jangan, jangan dimakan. Paranormal, jangan. Dukun apa ini? Kalau dukun beranak, gak apa-apa. Dukun pijat, gak apa-apa. Tapi kalau yang itu paranormal, itu ya jangan. Hah? Tayyip. Namun dia dukun ya. Dalam hal ini kehati-hatiannya sudah lain lagi nih. Permasalahan kehati-hatiannya. Karena kita tahu dia profesinya seperti itu. Sebagaimana para ulama juga mengatakan ditinggalkan orang berimam bermakmum kepada seorang yang bid'ahnya mukaffirah. Seperti itu. Nah. Barakallahu fikum. Nah, fadhil dari siapa di sini? Dan Antona Abu Akil Pak Ade Abbas. Darah yang menempel daging. Menempel daging kan? Yang dilarang itu dalam ayat ya. Itu dam masfuh. Kan seperti itu. Ya. Lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairil ba wa ma uhilla li ghairillah atau gimana itu? Damun masfuh. Ini yang terlarang. Dam masfuh itu apa? Darah yang banyak ya. Ini yang terlarang darah. Adapun darah yang bukan masfuh itu ma'fu anhu. Bukan masfu ini artinya sedikit lah, tinggal tersisa-sisa di daging atau di tulang atau yang ini ma'fu anhu, artinya termaafkan sehingga nggak ada masalah insyaallah. Kita kan bukan mau makan darahnya sebetulnya, mau makan dagingnya, namun ada sisa-sisa darah sedikit, bukan dam masfu. Yang dalam Al-Quran tuh dam masfu, darah yang banyak emang seperti itu. Adapun yang menempel sisa-sisa ini nggak ada masalah insyaallah. Barakallahu fiik. Nah, fadhal ya Aba Miftah. Hah? 9 ahlu kitab halal. Nah. 9 seorang muslim yang tidak baca bismillah tidak halal. Jadi gini loh. Entah muslim atau ahlu kitab, itu kalau tidak membaca bismillah ya haram. Entah muslim ataupun ahlul kitab. Seperti itu. Ya. Haram, enggak boleh. Maka sama juga ketika kita tidak tahu ini dibaca bismillah atau tidak, entah ahlul kitab, entah muslim. Nah, ya sudah hukum asalnya halal. Hukum asal sembelihan muslim dan sembelihan ahlul kitab itu halal. Ketika kita tahu dengan yakin itu tidak dibaca bismillah, haram. Kalau enggak tahu, kembalikan ke hukum asalnya. Gitu intinya. Kalau tahu ahlul kitab tersebut memang yakin, kita yakin bahwa dia tidak membaca bismillah, ya. Enggak boleh. Jangan kita makan. Seperti itu. Loh, Ustaz, masa ada ahli kitab masih membaca bismillah sekarang. Lu hati-hati. Di Eropa itu masih banyak Yahudi yang Yahudi itu termasih banyak juga membaca bismillah. Seperti itu. Nah. Ya. Sehingga permasalahan bukan masalah bismillahnya. Entah ahli kitab, entah muslim. Kalau tidak membaca bismillah haram. Seperti itu. Maka sama, entah ahlul kitab, entah muslim. Ini kan dua golongan yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa sembelihannya halal. Ya. Maka entah muslim ataupun ahlul kitab, ketika kita tidak tahu dia dibaca bismillah atau tidak, ya hukum asalnya halal. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, fadal. Anjing terlatih yang seperti apa yang dikatakan halal. Dalam riwayat lain disebutkan idza zajarta in zajar. Wa idza arsalta istarsal. Ini salah satu cirinya. Adapun lebih rincinya ya tanya yang punya pelatihnya tersebut. Namun intinya begini, dalam hadis disebutkan ya, dalam hadis-hadis yang lain. Ini ciri-ciri anjing terlatih bagaimana? Ya mudah. Idza zajarta, apabila engkau hardik, engkau larang, jangan. Ya dia menahan, seperti itu. Nah, dilepas dengan entah kode atau apa, lari dia. Lari terus, entah kode suara atau yang lainnya, untuk diam, dia diam. Ya seperti itu. Nah. Itu tadi, dalam beberapa hadis disebutkan itu tadi. Apabila diperintah ya nurut, disuruh berhenti ya berhenti, nah, disuruh jangan makan ya nggak makan, dia sudah terlatih seperti itu. Namun untuk rincian yang persisnya ya tanya ke pelatih anjing, tanya ke Pak Sakri, oh nggak ada sudah Pak Sakri sudah. Nah, wabdal akhir ga? Apa itu? Ahlul kitab. Yang rajih seperti itu. Memang ada yang berpendapat ahlul kitab sekarang sudah bukan ahlul kitab. Karena sudah terlalu jauh dari agama menyimpangnya nenek moyang dulu. Artinya ahlul kitab jadi kata ahlul kitab itu ya yang di zaman Rasulullah sama-sama menyimpang tapi masih mending. Kalau yang sekarang ahlul kitabnya sudah terlalu jauh menyimpangnya seperti itu. Ini sebagian ulama berpendapat seperti itu. Namun yang rajih masih. Karena buktinya ahadith tentang nanti di akhir zaman kaum muslimin memerangi ahlul kitab. Berarti ahlul kitab ya sudah ya, masih ada yang sampai sekarang seperti itu. Mereka masih dikatakan ahlul kitab. Seperti itu. Sehingga yang rajih wallahu alam bisawab, ya. Sembelihannya halal, wanitanya halal. Nah, ya ini sekali lagi masalah halal itu bukan terkait apa kita harus makan atau tidak. Seperti itu. Ya, namun jangan kita kemudian kita enggak mau, kita enggak mau makan, kita berhati-hati. Namun jangan bilang ke yang lainnya, jangan dimakan. Nah, ini haram. Lah, enggak bisa seperti itu. Walaupun kita enggak mau makan, enggak ada masalah. Sama dengan perempuan ahlul kitab, enggak harus kita menikahi. Namun halal, ada yang mau menikahi, ya selama dia wanita baik-baik, bukan, ya sudah, biarkan aja. Sebagian sahabat menikahi kitabiyah. Menikahi Nasraniyah, ada yang menikahi Yahudiyah. Nah, al-muhim hukum hal haram ini jangan kita ganggu gugat ya, kecuali ada hal-hal lainnya memang. Nah, barakallahu fikum. Baik, nah fadhal ya Abah Faris. Apa perbedaan? Beda. Beda hina atau dab'u. Ya. Tapi dia bukan anjing. Nah, anda tanya bedanya anjing dan hina atau doba atau dobu, ya beda. Kalau sama-sama binatang buas ya, ya singa juga binatang buas seperti itu. Hiena ya hiena. Nah, badannya ke atas itu lebih besar kalau anda perhatikan, ya kan? Kakinya belakang terutama itu mengecil ya. Seperti itu. Nah, dia bukan anjing. Nah, tapi dia hiena. Seperti itu. Ya, hadisnya mengatakan halal. Nah, padahal ciri-cirinya itu mengerikan gitu. Dia suka yambas, apa? Kuburan orang itu digali, dimakan jenazahnya, seperti itu. Nah, katanya juga di sebuah alam, benar apa tidak? Juga katanya ini termasuk hermaprodit. Hiena ini. Nah. Hah? Pemakan bangkai jelas semua lah. Makan bangkai, ya singa makan bangkai. Seperti itu apa. Hermaprodit. Berkelamin ganda. Pada periode tertentu berubah kelamin katanya seperti itu. Seperti belut ya, atau seperti apa itu ya. Cacing, atau apa gitu. Katanya seperti, al-muhim beda. Hiena dengan anjing beda. Kalau hiena datang nas. Yang menunjukkan bahwa hiena itu halal. Nah. Barakallahu fikum. Taib. Nah, apa? Buddha, Hindu, musyrikin. Bukan. Oleh-oleh apa ini? Apa? Makanan apa? Nasi. Ya enggak apa-apa nasi. Coklat. Coklat kan enggak disembelih. Yang enggak boleh itu kalau sesembelihan. Tapi buah-buahan, nasi, apalagi coklat, apalagi. Selama dia memberinya sekedar hadiah, karena bertetangga, rekan kerja, bukan karena acara peringatan agamanya, enggak ada masalah. Seperti itu. Ya. Yang haram itu adalah sesembelihannya mereka. Seperti itu. Sama juga orang Hindu atau Buddha, kita tahu dia beli sate ayam di situ. Ayam kan sembelihan. Ya, tapi sate ayamnya memang dia beli, bukan dia nyembelih sendiri. Ya enggak ada masalah kita menerima hadiahnya. Seperti itu. Nah, tahu yakin beli sate kambingnya di mana? Di tempatnya Purwakarta sana misalnya. Jadi permasalahan bukan semata-mata daging, namun sesembelihan dia menyembelih gitu loh. Kemudian dikasihkan. Nah ini kalau ahlul kitab boleh. Kalau selain ahlul kitab dari orang-orang kafir tidak boleh. Nah. Tapi kalau yang lainnya bukan sesembelihan. Ya. Tadi itu nasi, buah, coklat dan lain. Atau sesembelihan. Namun bukan sesembelihannya dia. Kita yakin tahu. Ya tadi contohnya sudah berupa nasi apa ayam goreng. Atau sate ayam. Atau kambing guling. Beli dia di toko yang kita tahu. Ya, ini juga enggak ada masalah. Seperti itu. Nah, barakallahu fik. Nah, fadl akh Naufal. Terakhir ya. Di doa-doa yang lain gimana nih? Enggak, doa-doa itu soalnya ada yang doa-doa, dia doa kepada Allah namun bid'ah. Seperti itu, menyembelih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apalagi baca, Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ini seperti itu. Bid'ah seperti itu. Artinya enggak ngapain sembelih sampai ta'awud, sampai kemudian baca sholawat, sampai zikir la ilaha illallah. Nah. Enggak lah, ya artinya halal, hukum asalnya halal. Seperti itu. Barakallahu fikum. Ya sudah terakhir ya, terakhir. Itu kan acara apa itu? Baptis apa katanya? Iya, kan Syekh Ubaid mengatakan, kalau acaranya waktu ke Indonesia kan Syekh Ubaid ditanya, jangankan orang Batak, orang Muslim, dari acara apa? Bid'ah, seperti itu. Maka jangan. Fatwa Syekh Ubaid ketika Indonesia, anak diaman ketika itu. Namun anak mendapatkan audionya, anak dengarkan. Fatwanya beliau seperti itu. Sehingga bukan pada permasalahan Bataknya. Tapi itu kan, ya anak dapatnya info kan antum sendiri yang bilang juga katanya. Itu acara baptis apa atau gitu ya katanya ya. Nah. Sehingga bukan dari masalah Bataknya. Tapi acaranya seperti itu. Baik. Naam, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.